إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yaitu yang berjudul Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita membaca sebuah bab yaitu yang berjudul Babu Nawaqidil Wudu. Babu Nawaqidil Wudu. Bab seputar pembatal-pembatal wudu. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Karena kita sudah lama tidak. Betul enggak, Pak? Keliru. Nah, barakallahu fikum, kita membaca mengulang kembali bab tersebut. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-ghalibu rahimahullahu taala wa hiya al-khariju min as-sabilaini mutlaqan wa huwa wa hiya al-khariju min as-sabilaini mutlaqan yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan mutlaqan, secara mutlaq. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di sini pembatal wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan mutlaqan, secara mutlaq. Yang dimaksudkan dengan as-sabilain, dengan dua jalan, yakni al-qubul wa dubur, qubul dan dubur. Dikatakan sebagai as-sabil, dikatakan sebagai jalan, dikarenakan bagian itu adalah sebagai tempat ya keluarnya kotoran, qubul dan dubur. Di sini Al-Imam Al-Sa'li menyatakan mutlaqan, secara mutlak. Yani apapun yang keluar dari dua jalan, baik itu dari qubul atau dubur, maka keluarnya itu menjadi salah satu dari pembatal wudu. Tidak membedakan apakah yang keluar di situ adalah yang lumrah keluar atau yang tidak lumrah apa keluar. Yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Al-kharijul mu'taj, yang keluar secara biasa keluar, secara lumrah keluar seperti misalnya ya al-baul, kencing, al-ghaid, kemudian kotoran, kemudian ar-rih, kemudian kentut, kemudian berbagai macam cairan yang lain, ya seperti madi, mani, apa, wadi, ini biasa keluar. Al-kharij al-mu'tad, yang apabila keluar orang itu tidak merasa aneh, ya, orang itu tidak merasa kaget atau heran terkejut, tidak. Biasa, misalnya ada orang kentut, ya gak kaget, karena memang kentut itu biasa terjadi. Ada orang nambar, kalau fikum, kencing, ya dia biasa kencing. Ada orang buang air besar, ya biasa. Al-kharij al-mu'tad, sesuatu yang keluar dengan biasa, yang lumrah keluar. Yang kedua adalah al-kharij al-ghair mu'tad, yang keluar namun tidak biasa, apa? Keluar. Misal barakallahu fikum, ya, keluar batu dari misalnya kemaluan, atau kemudian keluar rih, keluar angin, tapi bukan dari apa, dubur, bukan dari belakang, tapi keluar dari depan, dari apa, kubul, yang biasa terjadi pada apa, kaum perempuan. Ini keluar namun tidak biasa keluar. Atau misal ada hewan keluar dari apa, dubur, ya, orang nyebutnya dulu apa, kominen atau apa ya, keluar ada cacing. Tidak biasa keluar, tidak lumrah hewan keluar. Nah, menurut Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, segala sesuatu, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu yang biasa keluar, yang lumrah keluar, atau tidak lumrah keluar, tidak biasa keluar, semuanya membatalkan apa? Wudu. Ya, tidak ada bedanya yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Pokoknya ada yang keluar dari kubur atau dubur, ini menjadikan wudu seseorang batal dan harus mengulangi wudunya kalau mau mengerjakan ibadah sholat. Ini yang pertama. Nambar Allah fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala, waddamul kathir wa nahruhu. Waddamul kathir wa nahruhu. Pembatal yang kedua, ini keluarnya darah yang banyak. Keluarnya darah yang banyak. Wa nahruhu, dan yang sejenisnya. Imam Sa'di menjadikan keluarnya darah yang banyak sebagai apa, pembatal wudu. Dan ini berkaitan dengan pembahasan yang ada pada bab yang sebelumnya, di mana Imam Sa'di menganggap bahwa darah itu termasuk dari salah satu benda yang najis. Imam Sa'di berpendapat bahwa darah itu, darah yang mengalir, darah yang banyak, termasuk dari salah satu benda najis. Sehingga ketika ada darah yang banyak yang keluar dari tubuh seseorang, nah, menurut beliau rahimahullahu ta'ala, sebagai pembatal wudu. Sebagai pembatal wudu. Karena beliau menganggap darah yang keluar yang banyak itu adalah najis. Sehingga sama saja dengan keluarnya kotoran dari dua jalan. Jadi barakallahu fikum, pendapat dari beliau rahimahullah ta'ala. Namun telah kita bahas pada 6 pertemuan yang telah lalu, bahwa darah manusia itu bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis. Qalilan kana au kathiran, baik itu sedikit ataupun banyak. Darah manusia itu bukan sesuatu yang najis, tapi hukumnya suci. Nah, sesuatu yang suci. Nah, yang pertama, barakallahu fikum, tidak ada nas ataupun dalil yang sahihun sharih. Tidak ada dalil yang sahih, yang sahih, yang benar, sharih, yang jelas, yang gamblang, yang menunjukkan tentang najisnya darah. Yang kedua, barakallahu fikum, yang ada di dalam nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru 6 hadis-hadis yang menunjukkan tentang sucinya apa, darah. Seperti contohnya tentang kisah syuhada Uhud, ya, orang-orang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terbunuh pada sebuah pertempuran yang besar, yang bersejarah, itu perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan jenazah para syuhada, ya, dengan pakaian yang melekat pada tubuh mereka tanpa memandikannya, tanpa mengkafaninya, tetapi langsung dikuburkan di tempat di mana mereka gugur, itu di daerah pegunungan Uhud. Nah, kalau seandainya adam, seandainya darah itu adalah sesuatu yang najis, maka Nabi tidak membiarkan para sahabat mereka dikuburkan dalam kondisi tubuh berlumuran apa, najis. Ya, orang yang meninggal dunia di dalam syariat Islam, mereka dimandikan. Di antara cara memandikannya, ya, di apa, urut-urut perutnya supaya apa, kotorannya keluar. supaya nanti ketika dikafani, nambar kalau fikum kotoran itu tidak keluar dan tidak mengenai kain kafan, tidak mengenai kain kafan. Nah, dan bahkan dan sesuatu yang disyaratkan pula itu ketika sebelum mengkafani jenazah, bagian dubur si mayit diberikan sesuatu yang menahan atau menghalangi ya sampainya kotoran ke kain kafan. Ya, seperti misalnya ya dengan menggunakan kain atau dengan menggunakan mungkin sekarang popok atau menggunakan pampers. Ya. Untuk menghalangi apa keluarnya najis dari tubuh si mayit. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika ada orang yang meninggal yang mereka adalah orang-orang yang terbunuh di medan jihad, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, masa mereka dikuburkan dalam kondisi tubuh penuh dengan ya najis, yaitu tubuh dengan penuh dengan darah karena mereka terbunuh dengan sayatan pedang, dengan tebasan pedang, kemudian dengan apa panah-panah yang menghujam di tubuh-tubuh mereka, mengeluarkan darah yang banyak. Ya, sehingga ini barakallahu fikum sesuatu yang ya tidak mungkin. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang keadaan para syuhada. Ya, para syuhada barakallahu fikum, mereka nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yaitu mereka dalam kondisi seperti mereka dibunuh. Keadaan ketika mereka ya di dunia terbunuh dalam keadaan mereka semuanya ya masih mengeluarkan darah segar dari tubuh apa mereka. Nabi mengatakan allawnu lawud dam warihu rihul misk, kata Nabi mensifati tentang apa kondisi atau keadaan para syuhada nanti pada hari kiamat, itu mereka mengeluarkan darah dari tubuh mereka warnanya merah. Allawnu lawud dam, warnanya merah seperti warna darah, tapi kata Nabi warihu rihul misk, tapi baunya seperti bau apa misik. Lo bagaimana orang yang syahid fi sabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kondisi dalam 6 derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa dia dibangkitkan dalam kondisi ya tubuh yang penuh dengan najis kalau seandainya darah itu najis. Ya barakallahu fikum, wallahu ta'ala bissawab. As-sahih ar-rajih, yang sahih dan rajih, bahwa darah yang banyak atau sedikit yang keluar dari tubuh manusia ini bukanlah najis dan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu, kecuali darah yang keluar adalah damul haid wa damun nifas. Kecuali darah yang keluar adalah darah nam haid dan nifas yang keluar dari kemaluan atau wanita. Wallahu taala a'lam bissawab. وقال الوليد رحمه الله تعالى وزوال العقل بنوم او غيره زوال العقل بنوم او بغيره. Pembatal yang ketiga kata Syekh Al-Sa'di rahimahullahu taala adalah zawal al-aql, hilangnya akal, hilangnya kesadaran, binaumin au bighairihi, baik itu karena tidur ataupun karena hal yang lain. Ya, hilangnya kesadaran, hilangnya akal. Ya. Ini bisa terjadi karena tidur. Orang yang tidur, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, khususnya apa? Tidur yang nyenyak. Ya, enggak tahu ada apa. Ya, ketika bangun ada rame-rame baru dia tahu oh ternyata ada ini. Tapi ketika kejadian dia enggak tahu. Atau misalnya selain tidur pingsan. Orang yang pingsan akalnya hilang untuk sementara waktu. Nah, barakallahu fikum, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan pembatal yang ketiga adalah hilangnya kesadaran seseorang, hilangnya akal seseorang, baik itu dengan cara tidur ataupun dengan cara yang lain. Hal ini barakallahu fikum berdasarkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi mengatakan al-ainu wika'ussah, al-ainu wika'ussah, mata itu adalah pengikat dari as-sah. Apa itu as-sah? Nambar kalau fikum, as-sah itu maksudnya di sini adalah dubur. Maksud sah di sini adalah dubur. Mata itu adalah pengikatnya apa? Dubur. Ibarat kandi, barakallahu fikum, ya kandi itu kan bawahnya sesuatu yang tertutup atasnya apa? Terbuka. Nah, untuk menutup yang terbuka menggunakan ya tali ya. Kalau talinya dibuka, apa yang ada di dalam kandi itu memungkinkan untuk apa? Keluar. Beda halnya kalau di apa? Ikat. Nah, diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata itu adalah pengikatnya apa? Dubur. Ketika mata itu melek, ketika seseorang itu sadar, ya, ketika akalnya itu dalam kondisi ada dan hadir, maka dia akan mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya. Sampai pun dia akan mengetahui apa yang terjadi dengan dubur. Dia kentut atau tidak kentut. Nah, dia batal atau tidak batal. Nabi mengatakan, fa'idha namatil ainan utliqal wika. Dan kalau seandainya mata itu telah terpejam, maka pengikat itu telah terbuka. Orang yang tidur tidak tahu. Ya, dia tidak ngerasa ketika pagi harinya dikatakan, kamu kok tidur ngentut terus? Ya enggak, masa sih? Ya, dia tidak paham. Yang paham siapa? Yang di sampingnya. Ya, dia enggak paham. Kenapa? Karena dia masih tidur. La ya'rif. Dia tidak mengetahui apa-apa. Yang dia tahu dia tidur. Ya, dia mau gejol-gejol, dia mau mungkin ngigo sampai jalan-jalan, dia mau ngomong apa, nah, dia mau kentut apa, enggak paham. Nah, sehingga barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pembatal yang ketiga adalah hilangnya apa? Akal, hilangnya kesadaran. Orang yang tidur dengan tidur yang nyenyak atau orang yang pingsan, ketika dia telah tersadar, terbangun dari tidurnya atau tersadar dari pingsannya, walaupun sebelum tidur dia sudah apa? Wudu. Maka ketika mau sholat dia harus wudu lagi. Kenapa? Karena wudunya dianggap apa? Batal. Wudunya dianggap batal. وقال رحمه الله تعالى وأكل لحم الجزور وأكل لحم الجزور dan makan daging apa unta. Pembatal yang keempat adalah makan daging unta. Makan daging unta. Makan daging unta. Ya, Nabi SAW ketika ditanya, atanawaddu min luhumil ibil, apakah kami diperintahkan untuk wudu dari daging unta? Maka Nabi mengatakan, na'am. Nabi mengatakan apa? Iya. Kemudian ketika ditanya, anatawaddu min luhumil ghanam, apakah kami diperintahkan untuk wudu setelah makan daging kambing? Nabi mengatakan, na'am in syi'ta. Iya, kalau kamu apa? Mau. Iya, kalau kamu mau. Nah, di sini dibedakan. Ya, jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang hukum wudu setelah makan daging unta dengan hukum wudu setelah makan daging kambing. Ketika makan daging unta, Nabi mengatakan, na'am, iya, tanpa ada pengecualian, tanpa ada pilihan. Na'am, titik di situ. Namun ketika daging kambing, Nabi mengatakan, na'am, in syi'ta, iya. Tapi apa? In syi'ta. Kalau kamu mau. Kalau mau silakan wudu, kalau tidak mau, tidak wudu, tidak apa? Tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, memerintahkan untuk wudu dari apa? Setelah makan daging unta, maka hal itu menunjukkan tentang apa? Batalnya wudu setelah makan daging unta. Ya, setelah makan daging unta. Dan barakallahu fikumul haq bihi, dan masuk dalam hal ini juga adalah sesuatu yang semisal dengan apa? Daging unta. Saya tidak makan daging unta, tapi saya cuma makan misalnya hati unta. Ya. Saya tidak makan daging unta, tapi saya makan ya misalnya apa? Lemaknya apa? Unta. Dan barakallahu fikum itu sama saja. Dihukumi dengan hukum apa? Daging. Beda halnya kalau susu unta. Ya. Kalau susu unta, dan barakallahu fikum beda. Ya. Kemudian misalnya marok, marok itu apa? Kuah, ya kaldu misalnya, ada ya, makanan ya unta kemudian berkuah yang diminum cuma kuahnya, dagingnya enggak dimakan. Oke, ini barakallahu fikum, ini tidak membatalkan ya, tidak membatalkan ya wudu orang tersebut. Atau misalnya ada orang minum kencing unta. Minum kencing unta? Naam. kencing unta itu adalah obat. Ya, kencing unta itu adalah obat. Dan ya, itu tidak membatalkan wudu. Obat na'am, ada nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang-orang dari Bani Urainah yang mereka sakit ketika datang ke Madinah, mereka sakit, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk datang ke sebuah peternakan unta, dan Nabi memerintahkan mereka untuk minum dari susu-susu unta yang ada di peternakan itu dan minum dari air kencing unta. Nah, barakallahu fiikum. Jadi yang membatalkan wudu adalah makan daging unta dan yang semisal dengan ya, daging hatinya, kulitnya, apalagi ya, rempelannya dan yang semisal ya. Adapun kalau minum susu untanya, ini tidak membatalkan wudu. Minum ya kuah masakan daging unta, ini juga tidak membatalkan wudu. Qala rahimallahu taala, dan yang berikutnya kata Imam Sa'di, wamassul mar'ati bisyahwah. Wamassul mar'ati bisyahwah. Ya. Dan pembatalan berikutnya itu pembatalan keenam. Betul yang keenam? Kenapa yang kelima? Kelima. Wamassul mar'ati bisyahwah. Ya. Wamassul mar'ati bisyahwah. Memegang perempuan dengan syahwat. Memegang perempuan, menyentuh perempuan dengan syahwat. Nah, di sini barakallahu fikum, Al-Imam As-Sa'di berpendapat memegang perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Di antara dalil para ulama yang berpendapat demikian adalah firman Allah Azza wa Jal yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Itu firman Allah, "Aula mastumun nisa." Aula mastumun nisa. Ya. Atau kalian ya memegang para wanita. Dari situ barakallahu fikum, ya ayat tersebut itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang yang pertama kaifiyatul wudu, tentang sifatul wudu, tata cara wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sifatul wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian yang kedua membahas tentang masalah junub. Ya, apabila kalian junub maka bersucilah. Yang ketiga, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shaydan thayyiban. Yang ketiga, ayat itu berbicara tentang beberapa pembatal wudu. Yang keempat, ayat tersebut membahas tentang masalah hukum-hukum tayammum, hukum tayammum. Nah, yang menjadi pembahasan dari sini adalah di dalam ayat itu Allah Azza wa Jal menjelaskan atau menyebutkan tentang beberapa perkara yang membatalkan wudu seseorang. Di antaranya adalah Allah mengatakan aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh para wanita. Nah, kemudian difahami oleh para ulama, sebagian para ulama, bahwa menyentuh wanita ini adalah termasuk dari pembatal wudu. Ya, karena Allah mengatakan demikian, "Aula mastumun nisa." Atau kalian menyentuh para wanita. Nah, sebagian mereka, sebagian para ulama memahami menyentuh itu yang menyentuh. Ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan, ya, basyara bil basyarah, ya, kulit dengan kulit, maka perbuatan ini membatalkan wudu. Sebagian yang lain, ya, mereka mengatakan tidak. Maksud dari ayat itu bukan hanya sekedar menyentuh. Tapi kata lamastum ini adalah gambaran tentang sebuah perbuatan, yaitu hubungan suami istri, bukan cuma sekedar menyentuh. Kenapa? Karena konteks dalam ayat Allah menggunakan wazan lamasa. Lamasa Ini diantara faedah dari wazan tersebut adalah musyarakah, adanya perbuatan dari dua apa arah. Itulah seperti orang mengatakan doroba. Beda dengan orang mengatakan apa doroba. Kalau doroba artinya apa? Memukul. Tapi kalau doroba berarti dua-duanya saling apa? Saling pukul. Orang mengatakan qatala artinya membunuh. Tapi kalau qatala kedua-duanya berusaha untuk saling membunuh dan memerangi. Demikian juga ketika dikatakan lamasa, ini berbeda dengan apabila dikatakan lamasa. Kalau dikatakan lamasa, maka artinya menyentuh. Yang mengerjakan perbuatan itu adalah cuma dari satu arah saja, lamasa. Namun di sini disebutkan dengan wazan lamasa. Ada alif zaidah di situ, ada alifnya. Ya. Nah, para ulama mengatakan kalau wazan lamasa itu ya wazan adalah fa'ala, maka perbuatannya dilakukan oleh dua arah. Bukan cuma laki-laki yang menyentuh perempuan, tapi laki-laki menyentuh perempuan dan perempuan juga menyentuh laki-laki. Perbuatan saling sentuh antara laki-laki dengan perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa? Al-jima, hubungan suami istri. Namun di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jima itu dengan apa? Dengan bahasa yang sangat apa? Sangat halus, dengan bahasa yang sangat sopan, dengan bahasa yang sangat santun. Jadi enggak benar kalau ada orang yang ngomong Al-Qur'an isinya pornografi. Ya kan, kita mungkin pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an berisi pornografi. Tidak, justru Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita bagaimana menggambarkan sesuatu itu dengan begitu sopan dan dengan begitu apa? Halus. Jadi makna di sini lamasa itu bukan sekedar menyentuh, tapi apa? Hubungan suami istri yang membatalkan wudu bukan menyentuh perempuan, namun apa? Hubungan suami istri. Menyentuh perempuan akan menjadi pembatal, ya akan menjadi pembatal apabila menyentuh itu kemudian menyebabkan adanya sesuatu yang keluar dari apa? Kemaluan dia. Itu mungkin namanya menyentuh. Ada yang bisyahwah, ada yang bila syahwah. Menyentuh ada yang sekedar menyentuh tanpa adanya apa? Syahwat. Atau ada yang menyentuh tapi dengan apa? Syahwat. Nah, ketika syahwat memuncak, ketika syahwat itu naik, maka yang terjadi adalah pada organ yang lain mengeluarkan apa? Cairan yang disebut dengan madhi. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan yang seperti itu, maka wudu menjadi batal. Kenapa batal? Bukan karena sekedar menyentuhnya, tapi karena ada yang keluar dari kemaluan. Tapi kalau sekedar menyentuh, misalnya mau ke masjid, kemudian pamitan sama istrinya, ya, misalnya megang atau salaman, ini tidak membatalkan wudu. Justru yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mau berangkat ke masjid, beliau sering untuk mencium ya istri-istrinya, ya kemesraan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau berangkat ke masjid, nah beliau mencium istrinya kemudian berangkat ke masjid. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut Nabi mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Namun setelah itu tidak disebutkan ketika sampai masjid beliau apa? Wudu lagi. Menunjukkan apa? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa menyentuh wanita, bahkan bukan hanya sekedar menyentuh, mencium wanita ketika tidak menyebabkan keluarnya sesuatu dari kemaluannya, ini tidak membatalkan apa? Wudu. Tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan yang dimaksudkan dengan perempuan di sini, wanita di sini adalah wanita yang menjadi mahram kita, ya, istri kita, ibunda kita, anak kita, ya, saudara kita, bibi kita. walaupun selain mahram ya memang sudah tidak sepantasnya untuk di apa sentuh. Qala rahimallahu taala wa taghsilul mayyit wa taghsilul mayyit. Afwan, yang berikutnya yang keenam wa masul farj. Wa masul farji dan menyentuh apa kemaluan dan menyentuh kemaluan. Yang dimaksudkan dengan menyentuh di sini adalah al-mas bi ghairi ha'il, menyentuh tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Menyentuh kemaluan secara langsung. Tangan, telapak tangan langsung menyentuh kulit apa? Kemaluan. Baik itu kubul atau dubur. Kubul atau dubur. Nabi SAW mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo. Maka berwudulah. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Nah, di sini ada perintah dari baginda Nabi SAW bagi orang yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu sebelum dia melaksanakan ibadah sholat atau ibadah lain yang disyariatkan wudu sebelumnya. Nah, sekali lagi yang dimaksud menyentuh adalah al mubasyarah, ya, menyentuh secara langsung tanpa adanya ya tanpa adanya apa penghalang. Adapun kalau misalnya ada penghalang, ya, misalnya ya ada penghalang celana atau ada penghalang ya sarung atau ada penghalang misalnya jubahnya dia atau ada penghalang handuk yang sedang dia pakai ya, karena ada sebuah kebutuhan ya dia harus melakukannya, dia menyentuh tapi ada penghalangnya ya, tidak secara langsung, maka ini ghairu naqidin lil wudhu, maka ini tidak membatalkan apa wudhu. Nah, maksud dalam bab ini adalah ketika kita ya menyentuh kemaluan milik orang lain ya, apa bisa ya, bisa saja misalnya kita sudah wudu gantikan popok punya anak kita atau cucu kita ya, megang di popok ya, nyebokin kan megang apa pantat, megang kemaluan walaupun bukan punya kita, walaupun bukan punya apa kita, maka ini juga termasuk dari pembatal wudu seperti dijelaskan oleh para ulama. Nah, berikutnya wa qala rahmallahu ta'ala wa taghsilul mayyit. Wa taghsilul mayyit ya, termasuk pembatal wudu adalah memandikan apa? Mayyit, memandikan mayyit. Memandikan mayyit. Nah, barakallahu fikum, Imam Sa'di menjadikan hal ini sebagai pembatal wudu, memandikan mayyit. Beliau di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Barang siapa yang memandikan mayit, maka apa? Mandilah. Namun barakallahu fikum, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini dijelaskan para ulama, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kalaupun seandainya hadis itu adalah hadis yang sahih, maka aqrabul ahwal, keadaan yang paling dekat itu bukan pembatal wudu, tapi disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk apa? Berwudu setelahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang terakhir kata Imam Sa'di, waridah. Waridah murtad. Pembatal wudu yang terakhir adalah riddah murtad. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha. Kenapa murtad menjadi pembatal wudu? Kata beliau, wa hiya tuhbitul a'mala kullaha. Karena murtad itu bisa menghapus seluruh amalan, termasuk menghapus wudu yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ada orang murtad cuma 5 menit. Habis murtad terus masuk apa? Islam lagi. Cuma 5 menit sebelum murtad dia sudah wudu. Maka barakallahu fikum, tetap dia harus wudu lah lagi, harus bersuci lagi. Nah, bahkan orang yang masuk Islam disyaratkan bukan cuma berwudu, tapi apa? Ya, disyaratkan untuk mandi. Qala rahimallahu ta'ala li qawlihi ta'ala. Ya. Beliau di sini akan menyebutkan tentang dalilnya. Allah berfirman, "Au jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastum nisa." Atau kalian datang dari tempat buang hajat atau kalian menyentuh para wanita. Nah, di sini barakallahu fikum, di antara dalil yang menunjukkan tentang pembatal wudu adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Au jaa'a ahadun minkum minal gha'it, atau kalian datang dari tempat buang hajat. Ini menjadi dalil tentang, ya, di antara pembatal wudu adalah kentut, buang air besar, buang air kecil. Karena lumrahnya yang dilakukan di tempat buang hajat, ya, orang itu kentut, ya. Buang air besar kan biasa disertai dengan kentut. Kemudian apa kan? Kencing. Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Nah, ini tadi kita telah sampaikan, beliau berpendapat menyentuh wanita membatalkan apa? Wudu dengan dalil ayat ini. Namun yang rajih bahwa kata lamastum maksudnya bukan sekedar menyentuh, tapi ya gambaran tentang hubungan suami istri. Kalau menyentuh saja, misal mau ke masjid, suami istri boncengan naik apa? Motor. Kan bisa terjadi saling sentuh antara suami dengan istri. Lalu bagaimana? Apakah ketika sampai di masjid wudu lagi? Jawabannya apa? Tidak. Sekedar menyentuh saja, boncengan kan biasa, meluk dari belakang, megang tangannya, ya. Barakallahu fikum. Ini tidak membatalkan wudu. Sampai masjid, dia tidak berkewajiban untuk wudu lagi. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam As-Sadi mengatakan, "Wa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ibil?" Faqala na'am. Dan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Apakah kami diperintahkan untuk berwudu setelah makan daging unta?" Maka Nabi mengatakan apa? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa makan daging unta adalah salah satu dari pembatal wudu, karena Nabi memerintahkan orang yang makan daging unta untuk berwudu setelahnya. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Wa qala fil khuffain, dan Nabi bersabda ketika menjelaskan tentang hukum pengusapan dua khuf. Ya, kita sudah lewat yang pembahasannya tentang mengusap khuf. Nah, Nabi ketika menjelaskan tentang hukum-hukum pembatal apa hukum-hukum pengusapan khuf, beliau menyebutkan di antara pembatal, ya, pengusapan khuf adalah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tidak membatalkan nah pengusapan khuf kecuali ghaid, kecuali buang air besar, wa baulin dan buang air kecil, wa naumin dan tidur. Nah, hadis ini menjadikan dalil tentang apa? Batalnya wudu seseorang dikarenakan buang air kecil, buang air besar, dan juga apa? Dan juga tidur. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa shahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmizi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Dan tidur yang dimaksudkan di sini adalah tidur yang nyenyak, yang sampai orang tersebut kehilangan kesadaran dalam tidurnya. Adapun tidur yang tidak nyenyak, ya, mungkin dia hanya sekedar ngantuk saja, terpejam matanya, namun dia masih mendengar suara-suara, dia masih dapat melihat apa sebagian yang ada di depan apa matanya, maka ini barakallahu fikum tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis Umar ketika suatu ketika Nabi itu mengundur waktu sholat Isya sampai para wanita dan anak-anak mereka sudah tidur di masjid. Nah, kemudian Umar menyamper, ya, nyamper atau mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, raqadan nisa wa sibya. Ya Rasulullah, anak-anak dan para wanita sudah pada tidur. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'su yaqtur. Maka Nabi keluar dari rumahnya dalam kondisi rambutnya masih meneteskan air. Nabi kemudian mengatakan, "Laula ana syuqala ala ummati." Kalau tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka sholat isya di waktu yang seperti ini. Maksudnya apa? Diundur ya sampai apa? Malam. Nah, syahidnya apa? Barakallahu fiik, syahidnya setelah Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan para wanita dan anak-anak mereka sudah tidur di masjid karena menunggu Nabi yang belum kunjung datang ke masjid. Nah, dalam hadis tidak disebutkan anak-anak dan para wanita itu kemudian mereka berwudu lagi setelah Rasul datang ke masjid. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain tidak ada yang menyebutkan. Nah, ini kemudian diambil kesimpulan bahwa tidurnya mereka di dalam masjid itu bukan tidur yang nyenyak, ya. Tapi tidurnya orang yang menunggu mungkin ya tidur-tiduran, yang mungkin sambil sandaran atau yang semisalnya yang tidak sampai menghilangkan akal mereka. Sehingga wudu mereka tidak batal dan tidak disebutkan mereka berwudu setelah kejadian tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini barakallahu fikum. Jawab waktu Isya, ya sudah datang waktu Isya. Maka gimana? Azan dulu. Nah, insyaallah kita azan dulu. Barakallahu fikum, tafadhal. Nah. Hafizakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Nah, itu barakallahu fikum apa yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu taala dalam pembahasan ini, yaitu babu nawaqidil wudu. Nah, kalau kita lihat perhatikan di sini pembatal wudu itu terbagi menjadi dua macam. Yaitu pembatal yang muttafaqun alaihi dan yang mukhtalafun alaihi. Pembatal yang disepakati dan pembatal yang diperselisihkan. Ya. Kalau kita tadi lihat barakallahu fikum ada berapa tujuh ya? Ada tujuh pembatal. Maka sebagian pembatal itu muttafaq, disepakati. Seperti misalnya apa? Ya, kencing kan? Kentut, buang air apa? Besar. Nah, ini muttafaq. Ini disepakati. Dan ada yang mukhtalafun alaihi dan ada yang diperselisihkan. Contohnya apa? Barakallahu fikum. Contohnya adalah nah, menyentuh perempuan. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan sekedar menyentuh itu tidak membatalkan. Kemudian misalnya seperti masul farj. Masul farj. Memegang apa kemaluan. Ini pun sebenarnya pembatal yang mukhtalaf. Pembatal yang diperselisihkan karena ada yang mengatakan itu membatalkan dan ada yang menganggap itu tidak membatalkan. Ya, walaupun yang rajih itu sudah membatalkan. Termasuk pembatal yang diperselisihkan juga adalah keluarnya apa darah selain darah haid dan darah nifas. Sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sa'di berpendapat keluar darah selain darah haid dan nifas juga membatalkan wudu. Namun yang rajih tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kemudian kalau diperhatikan juga di pembatal wudu yang ada ini ada yang membatalkan wudu secara zatnya. Ya. Pembatal wudu secara zatnya dan ada pembatal wudu karena ada faktor eksternal. Karena ada ya faktor dari luar. Pembatal secara zatnya contohnya adalah apa? Baul, kencing. Dengan dia kencing semata-mata dia kencing, mau itu kencingnya satu tetes, dua tetes, ya, kencingnya banyak, tetap itu membatalkan apa? Wudu. Mau dia buang air besar, baik itu dia buang air besar sedikit atau banyak, tetap apa? Membatalkan wudu. Karena secara zatnya buang air kecil dan buang air besar itu membatalkan apa? Wudu. Namun ada pembatal di sana, itu membatalkan karena faktor eksternal. Misalnya apa? Tidur. Tidur. Semata-mata tidur itu sebenarnya tidak membatalkan apa? Wudu. Karena tidur itu ada dua macam. Ada tidur yang nyenyak dan ada tidur yang tidak nyenyak. Nah, yang membatalkan wudu adalah zawalul aql, ketika dengan tidurnya kesadaran orang itu hilang. Itu barakallahu fikum bukan secara zatnya, tapi karena faktor dari luar. Itu apa? Hilangnya akal. Sehingga segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal seseorang ini juga termasuk apa? Pembatal wudu. Misalnya ada orang yang hilang akalnya bukan karena tidur, bukan karena pingsan, tapi karena bius. Ada orang bius. Ya, misal kalau mungkin dia akan melakukan amaliyah jirohiyah, akan melakukan operasi besar, ya, kemudian di bius, dengan suntikan anestesi total, bukan cuma lokal, bukan sebagian, tapi total. Setelah di bius, berapa saat kemudian dia nggak sadar, badan dia di edel-edel, ya, perutnya di bedah, ya, di operasi, dia nggak sadar, akalnya apa? Ya, maka ini pun nambar kalau fikum membatalkan apa? Membatalkan wudu dari orang tersebut. Jadi bukan yang membatalkan itu bukan semata-mata tidurnya, tapi apa? Tidur itu menjadi pembatal karena dengan tidur menjadi penyebab hilangnya akal orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang menyebabkan hilangnya akal orang tersebut, baik itu dengan cara tidur atau dengan cara yang lain, ini juga dihukumi seperti apa? Tidur. Barakallahu fikum. Kan disebutkan dalam hadis, di antara pembatal adalah tidur, wa naum. Nah, terus gimana kalau bius? Bius kan enggak disebutkan dalam hadis, ya kan? Bius enggak ada. Dulu belum ada yang namanya bius. Bius ada di zaman-zaman akhir-akhir ini, di zaman Nabi dan para sahabat, belum ada yang namanya bius. Nah, faktanya, realitanya, kasus kekiniannya adalah ketika ada bius kemudian, ya, kemudian menyebabkan akal orang itu hilang. Bagaimana hukumnya? Apakah menjadi pembatal atau tidak? Nah, ini kemudian dikembalikan kepada, ya, kepada tadi ilahnya, kepada sebabnya. Kenapa kok tidur itu menjadi pembatal wudu seseorang? Oh, tidur itu menjadi pembatal wudu seseorang dikarenakan dengan tidur akan hilang akal orang tersebut. Dengan tidur akan hilang kesadaran orang tersebut. Maka sama dengan tidur, dihukumi sama dengan tidur segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada orang tersebut. Seperti apa? Bius. Maka bius dihukumi seperti apa? Tidur. Orang yang dibius dengan bius yang total, ya, yang dia kehilangan kesadaran secara keseluruhan, maka wudunya apa? Batal. Ketika dia tersadar, kemudian dia akan melaksanakan ibadah sholat misalnya, maka dia harus apa? Wudu. Walaupun sebelum operasi mungkin dia sudah apa? Wudu. Namun karena kesadarannya hilang, maka dia harus berwudu lagi, dikarenakan wudunya sudah batal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, mungkin cukup, ya. Cukup insyaallah. Dan sebentar lagi Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya.